wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala as-sabi'u babul yaqini wa tawakkuli. Qala Allahu ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala ta'ala alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Tuh langsung ada syarahnya kan? Ada enggak? Suratul Ahzab ada? Enggak ada di antum? Footnote, iya dibaca footnote-nya. Al-Ahzabu hum Quraisyun wa Ghatafanun alladhina jatama'u limahajatil ismuslimina fil madinati wa hafara ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-khandaqa lid-difa'i 'anil madinati bi musyawarati Salman al-Farisi Salmani al-Farisi Salman berarti dia mudhofun ilaih majrur, bukan mudhof, berarti dia majrurnya itu bil fathah. Salmana al-Farisi. Terus wasummiyat al-ghazwatu bi ghazwatil khandaqi kama summiyat bi ghazwatil ahzabi wa kanat fi sanatil khamisati minal hijrati hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu minal ibtila'i bimuqatalatil kuffari wan nasri alaihim imanan tasdiqan biwa'dillahi azza wa jalla wa rasulihi wasiqatan binasrihi wa tasliman istislaman li amrihi. Naam. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Babul yakini wa tawakkuli. Nah, ini yang ketujuh bab yakin dan tawakal. Ya, Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat di sini di surah Al-Ahzab ayat 22. Ya, walamma ra'al mu'minun al-ahzaba. Ahzab jamak dari hizbun. Hizbun kelompok-kelompok. Ya, maka tatkala kaum mukminun ro'a melihat al-ahzabah, yaitu kelompok-kelompok. Karena perang al-ahzab itu adalah perang yang dihadapi kaum muslimin melawan ahzab, hizib-hizib orang kafir. Jadi orang kafir ini gabung untuk menyerang Madinah dengan 10.000 pasukan lewat komandannya Abu Sufyan bin Harb. Gabungan Quraisy, Ghatafan, Qais, Bani Quraisy dan yang lain-lain. Sementara bendera kaum muslimin dikomandai dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya. Taibar kalau itu. Dan Zaid bin Harisah. Nah. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Jadi kaum mukminin ketika melihat ahzab, kumpulan gabungan pasukan Quraisy, enggak takut. Padahal cuma 3.000 orang. Lawan 10.000. Ya, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum ila imanan wa taslima. Dan ini tidaklah menambah mereka, melainkan menambah keimanan dan sikap taslim. Berserah diri. Lihat di sini, dikomentari oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, Al-Ahzab, pasukan Ahzab itu hum, mereka ada Quraisy, Qais, Ghatafan, alladzina ijtama'u li muhajamatil muslimina fil Madinah. Yang mereka berkumpul untuk muhajamah, masdar dari hajamah, menyerang kaum muslimin Madinah. Wa hafara ar-rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hafara, menggali al-khandaq, parit, lidifa'anil Madinah, untuk melindungi Madinah. Ya, jadi jangan sampai pasukan berkuda mereka, pasukan mereka bisa masuk lenggang ke Madinah. Digali parit bi musyawarati Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Berdasarkan musyawarah Salman al-Farisi, ini ide beliau, ide brilian. Jadi kaum muslimin cuma 3000 aja mengerahkan dengan ya pasukan dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah dan Zaid bin Harisah menghadapi 10.000 pasukan Ahzab, hizib-hizib kufar. Bukan cuma Quraisy, Ghatafan, ya, yang lain-lain. Wa kanat ya, mana lagi tadi? Wa summiyat al-ghazwatu bi ghazwatil Khandaq. Nah, perang ini dinamakan perang Khandaq. Perang parit. Wa kama summiyat bi ghazwatil Ahzab. Sebagaimana perang ini juga dinamakan perang Ahzab karena musuh ya berasal dari hizib-hizib, hizbun-hizbun, namanya Ahzab. Nah, itu cerita perang ini ada di surah Al-Ahzab. Wa kanat fi sanatil khamisah minal hijrati. Itu terjadi pada tahun kelima Hijriah. Hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Nah, kemudian Allah firmankan ya, mengutip ucapan kaum mukminin yang malah menyatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul kepada kita, minal ibtila'i, berupa ibtila ujian, bimuqatalatil kufar, untuk memerangi orang-orang kafir, wa nasri alaih, dan pertolongan Allah kepada mereka, kepada para sahabat. Ya, kemudian kata Allah lagi, wa mazadahum illa imanan wa taslima, dan hal ini tidaklah menambah mereka walaupun menghadapi 10.000 dengan jumlah 3.000 dan dalam keadaan diserang, ya, ini tidaklah menambah mereka, menambah sahabat, melainkan menambah keimanan dan tasliman. Ya, keimanan ay tasdiqan biwa'dillahi azza wa jalla wa rasulih, yaitu dengan penuh sikap pembenaran, tasdiq, membenarkan. Membenarkan janji Allah dan Rasulnya. Wasiqatan, dan juga ada siqah, kepercayaan. Binasrihi, akan datangnya pertolongan Allah. Wa tasliman, istislaman li amri. Tasliman yaitu berserah diri kepada perintah Allah. Ya, nah, lanjut lagi Hafidz, baca ayat berikutnya. Ya. Wa qala ta'ala alladziina qala lahum. Wa qala ta'ala alladziina qala lahumun naasu innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ah, langsung baca syarahnya, komentar Syekh Mustafa Dib. Alladzina al-muradu bihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim. An-nasu al-muradu bihim Nu'aymu ibnu Mas'udin al-Ashja'i. Innan nasa al-muradu Abu Sufyana wa ashabuhu. Qad jama'u lakum ay al-jumu'u minal qabaili liyasta'solukum. Liyasta'solukum. Itu wazane ista'sola. Yasta'silu. Liyasta'silukum. Terus. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yasta'filu. Oh, terus lanjut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu kafina amarahum. Amrahum. Amrahum wa syarrahum. Maf'ul dari kafin. Kafin isim fa'il beramal amal fi'il. Terus. Wa syarrahum. Terus. Wa ni'amun. Wa ni'ma man. Wa ni'ma man fawdana ilaih. Fawadna. Wa ni'ma man fawadna ilaihi amruna. Amrona. Maf'ul. Wa huwa waliyuna wa nasiruna. Fanqalabu raji'u. Raja'u. Raja'u. Bini'matillahi. Bini'matin minallahi wa fadlin. Bisalamati wa rabhin. Bisalamatin. Bisalamatin wa rabhin. Wa ribhin. Wa ribhin. Lam yamsashum su. Su'un, fa'il dari yamsas. Terus. Nah, ayo lanjut. Lam yusibuhum asaba yusibu. Lam yusibuhum adha min. Adhan. Adhan. min qatlin aw jarhin ridwanallahi nah, terus ridwanallahi ma yurdihi min ta'atihi wa ta'ati rasulihi wal ayatu nazalat fil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ina kharaju ila suqi badarin alladhina kanu wa'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma uhdin kuffara quraishin ala an yaltaqu fihi al-ama al-muqbila wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu walakin kuffara quraishin alqallahu ar-ra'ba fi qulubihim falam yakhruju wa kana ma'as sahabati radiyallahu anhum tijaratun faba'u wa rabbihu wa 'adu ila al-madinati muntasirina wa imina ghanimina hasbuk, cukup kasih ke teman-teman. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala, yaitu orang-orang yang mengatakan lahum, alladzina qala lahumun nas. Ya, dan orang-orang yang mengatakan kepada manusia yang mengatakan pada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya ada orang-orang yang telah berkumpul mau menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian pada mereka. Fazadahum imanan. Namun ternyata mereka malah bertambah keimanan mereka. Jadi ceritanya di perang Uhud, kaum muslimin dengan takdir Allah, dengan penuh hikmah yang balighah mengalami kekalahan. Maka mundurlah kaum muslimin, dan orang-orang kafir Quraisy menitip pesan kepada kafilah-kafilah pedagang yang lewat, ketika mereka mau ke Madinah, kasih tahu tuh kepada kaum mukminin. Kita mau nyerang mereka. Nah, itu. Jadi dititipkan pesan ini. Ya. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Takutlah kepada mereka. Ternyata fazadahum imana. Ternyata enggak nambah apa-apa kecuali mereka malah menambah keimanan para sahabat. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah. Cukuplah Allah sebagai yang mencukupkan diri kita, wa ni'mal wakil. Dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Fa qalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Maka mereka kembali dari Uhud, ya, dengan membawa kenikmatan dari Allah dan karunia, lam yamsashum su'un, ya, dan mereka tidak ditimpa keburukan, wattaba'u ridwanullah wallahu dzulfadlin 'adzim, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah yang memiliki karunia yang besar. Enam, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, alladzina al-muradu bihim Muhammadun, yaitu kaum yang, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah 'alaihim. Ya, kemudian dikatakan, ya, annasu innan nasa qad jama'u annas al muradu bihim, kemudian annasu Allah ya qala lahum annas, yang ada orang yang berkata kepada mereka, yaitu yang dimaksud adalah tadi salah satu kafilah tadi namanya Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Kemudian titip pesannya apa? Innan nasa ya qad jama'u innan nas al muradu Abu Sufyan wa ashabu, yang dimaksud adalah Abu Sufyan dan para sahabatnya. Ya, dan teman-temannya, pasukannya. Qad jama'u lakum ay al-jumu' min al-qabail. Telah berkumpul untuk menyerang kalian, kumpulan dari berbagai kabilah, suku-suku. Liyastasilukum, untuk menumbangkan kalian. Kemudian, ya, ternyata mereka malah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah Allahu kafina. Allah yang mencukupkan kita. Amrahum wa syarrahum. Dari perkara mereka dan keburukan mereka. Wa ni'ma man fawwadna ilaihi amrana, dan ya dia, dan dialah sebaik-baik yang kita mewakilkan. Fawwada yufawwidu, kan menyerahkan, mewakilkan, yang kita menyerahkan kepadanya amrana, urusan kita. ya, wa huwa waliyuna wa nasirun, dialah pelindung kita dan penolong kita. Kemudian kata Allah, fanqalabu bi ni'matin min Allah, maka mereka kembali, inqalaba yang qalibu, maknanya apa? Raja'u, mereka kembali. Bi ni'matin min Allah wa fadlin, dengan nikmat dan karunia dari Allah, bisa lamatin dengan selamat, wa ribhin, dan keuntungan. Karena waktu itu mereka juga berdagang. Lam yamsashum su'un, mereka tidak ditimpa keburukan, ya. Lam yusibhum adan, mereka tidak ditimpa, ya, keburukan, min qatlin, apakah terbunuh atau jarahin atau luka, hanya sedikit aja, ya, waktu itu Rasulullah terluka, Hamzah juga terluka, bahkan Hamzah wafat, ya, bukan terluka, ya, gugur. Ya, sebenarnya waktu itu para sahabat sudah hampir menang, ya, sudah hampir menang, cuman qadarullah, ya, beberapa pasukan, ya, tidak mentaati yang ditempatkan di Gunung Rumah untuk jangan turun sebelum dapat perintah Nabi SAW turun. Ya, bahkan pesan Nabi, kalau kalian melihat kita disamber burung pun, burung gagak, udah jangan turun sebelum ada instruksi turun. Namun ketika kaum muslimin pada hentakan pertama, serangan pertama menang, ngambil ghanimah, yang di atas pasukan pemanah tidak taat instruksi pemimpinnya. Mereka mengatakan, al-ghanimah, ghanimah, dhaharu ashabukum fama tantadirun. Ghanimah, teman kita udah menang, apalagi yang kalian tunggu. Maka mereka turun, kecuali yang taat, maka akhirnya, ya, panglima salah satu, ya, pemimpin pasukan artileri musyrikin waktu itu yang bernama, yang kelak menjadi Saifun min Suyufillah, ya, pedang diantara pedang-pedang Allah, siapa namanya? Al-Khalid bin Al-Walid, waktu itu masih kafir, ya, di sebelah kanan dengan pasukan artileri kudanya mengambil kesempatan ini karena di belakang udah gak ada lagi pengaman, pasukan pemanah, jadi kalau ada yang dari belakang dia yang memanah, udah gak ada, dan dari kiri pasukan Ikrimah bin Abi Jahal, waktu itu masih kafir juga, mengepung. Sehingga kaum muslimin ternyata diserang dari belakang secara tiba-tiba oleh pasukan berkuda. Gak siap. Ya, gak siap. Disinilah terjadi kekacauan sampai ada isu Nabi SAW wafat. Ya, Nabi SAW wafat, dan ceritanya nanti di pelajaran sirah. Terjadi pelajaran sirah lagi. Baik. Nah, lanjut lagi. Ridwanun, mana lagi tadi? Ridwanun minallah. Ya. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti keridhaan Allah, ai ma yurdihi min ta'ati. Apa-apa yang Allah ridai berupa ketaatan pada Allah, wa ta'ati rasuli, ketaatan pada rasulnya. Wal ayatu nazalat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hina kharaju ila suq Badr. Ayat ini, ya, turun terkait Nabi dan para sahabatnya ketika mereka turun, ya, ke sumur di situ, ya, Suq Badr, alladzi kana wa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin kufar Quraisyin ala ayyaltaqu fihi al-ama al-muqbil. Ya, yang Nabi menjanjikan pada hari Uhud, menjanjikan kufar Quraisy untuk bertarung lagi tahun depan. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, para Nabi SAW dan para sahabat keluar di situ, lakin kufar Quraisyin alqallah ar-ru'bah, namun orang kafir Quraisy, ya, Allah timpakan kepada mereka rasa takut, fi qulubihim, di kalbu mereka, falam yakhruju, akhirnya mereka enggak berani keluar. Wa kana ma'as sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tijaratun, waktu itu para sahabat ketika perang itu pun juga membawa perniagaan, baba'u, mereka pun menjual dagangan mereka, warabihu, mereka pun mengambil untung banyak. Wa'adu ilal madinati muntasirina ghanimin. Maka mereka kembali ke Madinah dalam keadaan ditolong dan mendapatkan ghanimah yang banyak. Ya. Allah Ta'ala. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ya, bertawakallah kalian pada Allah yang Maha Hidup yang tidak mati. Ya. Wa qala Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalil al-mu'minun. Ya. Wa qala Ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kalian pada Allah yang Maha Hidup yang tidak mati. 'Ala Allah falyatawakkal al-mu'minun. 'Ala Allahi jar majrur. Ya. Lafaz jalalah itu, ya, majrurun. Itu nanti dia muta'alliq dengan ya tawakkal. Ini yufidul hasr, memberikan pembatasan. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Kaum mukminun mesti bertawakal, itu maknanya. Lihat di keterangan kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, tawakkal, tawak ya, wa tawakkal ala Allah, i'tamid. Yaitu bersandarah kalian ba'da i'dadi ma amkanaka minal asbab. Setelah mempersiapkan sebab-sebab ya, yang memungkinkan bagi engkau. La yamut, ya bertawakal kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak mati. Laisa min sifatihi ta'ala ya al-fana'u. Maka al-fana, fana, fana. Fana udah jadi bahasa kita ya. Ya, kehidupan dunia yang fana, yang sementara itu bukan sifat Allah. Ya, kemudian qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam, bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Lihat keterangan azamta aqada domiruka, domir qalbun itu maksudnya. Itu domir qalbumu. Ya, telah bertekad ala imda ima turid untuk melaksanakan apa yang kau kehendaki. Ya, wal ayatu fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumun, ma'lumatun. Ayat-ayat terkait tawakal, perintah bertawakal itu sangat banyak dan ma'lumah. Ya, ini sudah diketahui. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah maka cukup, maka Allah mencukupinya. Ai kafihi, itu mencukupinya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallah, yang jika Allah disebut ya di sisi mereka, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum, lihat di situ khasyiat, maka takutlah hati mereka. Kenapa? Isti'dzaman lahu, karena mengagungkannya. Wa tahayyuban min jalalihi, karena takut kepada kemuliaannya. Ya. Baik. Wa idza tuliyat 'alaihim, apabila tuliyat ay quriat, dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Wal ayatu fi fadli tawakkuli katsiratun ma'rufatun, ayat-ayat terkait tawakal ya, tentang keutamaan tawakal itu sangat banyak, ma'rufah, sudah diketahui. Nah, lanjut. Wa amal ahadisu, adapun hadis-hadis mengenai bab tawakal dan yakin ini. Wal awwalu, hadis yang pertama, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya al-umamu." Ditampakkan kepadaku umat-umat. Umam jamak dari ummah. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Aku melihat ada nabi yang bersamanya ada rahat. Ya, ada 3 sampai 9 orang pengikut. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani. Dan aku melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 dan 2 orang. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Aku melihat seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Idrufi ali sawadun nadimun. Kemudian ditampakkan, diangkat kepadaku, ditampakkan padaku kumpulan manusia yang banyak. Fadonantu annahum ummati. Aku pun menyangka mereka adalah umatku. Fakilali, maka dikatakan padaku, hada Musa wa qawmuh. Itu Musa dan kaumnya. Walakin unzur ilal ufuk al-akhir. Namun lihatlah ke ufuk yang lain. Fa'idha sawadun nadimun. Maka di situ tiba-tiba ada kumpulan manusia yang banyak. Fakilali hadhi ummatuk. Maka dikatakan padaku, ini baru umatmu. Wa ma'ahum sabauna alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tsumma nahada. Kemudian Rasulullah SAW bangkit. Ya. Fadakhala manzilahu. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Fakhada an-nasu. Maka orang-orang sahabat membicarakan. Fi ula'ik, tentang mereka itu. 70 ribu orang. Alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adab. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, sebagian sahabat ketika memperbincangkan, siapa itu ya? Fala allahum alladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka yang telah bersahabat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan lagi, fala allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi. Mungkin mereka yang dulu dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wadakaru asya'ah. Dan mereka pun menyebutkan banyak hal, kemungkinan-kemungkinan. Terkait siapa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu. Ya. Fa kharaja alaihim Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW yang tadi dari rumah kharaja, keluar. Keluar rumah menuju mereka. Ya. Faqala ma alladhi takhudun? Kemudian Nabi melihat mereka sedang membicarakan. Apa yang kalian bincangkan? Fa akhbaruhu, maka mereka mengabarkan pada beliau apa yang mereka bincangkan terkait 70.000 orang. Ya, faqala, kemudian Nabi sallallahu menjawab, humul ladina la yarqun. Ya, mereka yang tidak minta di yang tidak diruqyah, wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak tatoyur, tidak menganggap sial. Wa ala rabbihim. Ya. Dan kepada Rabb merekalah mereka, ya, ya tawakkalun, bertawakal. Nah, antum humul ladina la yarqun, benar. Ya. Nah, faqama ukkasyatu, maka Ukasa ibnu Mihsan berdiri, faqala. Kemudian dia mengatakan, "Allah ya ja'alani minhum wa Rasulullah, doakanlah aku semoga Allah menjadi bagian dari mereka." Faqala anta minhum, kata Nabi, "Iya, kamu bagian dari mereka yang 70.000 orang itu." Summa qama rajulun akhar, kemudian ada orang lain berdiri. Faqala udullah ya ja'alani minhum. Wahai Nabi, doakanlah saya juga termasuk dari mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyatu. Ukasyah sabaqaka, telah mendahului engkau. Kamu udah keduluan oleh Ukasyah. Ya. Muttafaqun alaih. Ya. Di antum arrah itu apa ruhait? Ruhait. Nah, ruhait. Ruhait bidammir ra wa tasghiru rahtin. Dengan didomahkan ra, tasghir dari rahtin, wa huwa wa hum duna asrati anfus. Yang di bawah 10 orang. Wal ufuq annahiyah aljanib. Dari samping, ufuq. Ukasyah bidomil ain wa tasdidil kaf. Ukasyah. Ya. Wabitakfifiha. Boleh juga tanpa tasdid. Boleh baca ukasyah, boleh baca ukasyah. Watasdid absah. Namun kalau tasdid, ukasyah itu yang paling fasih. Baik. Nah, ukasyah, sahabat yang lain enggak ukasyah karena ikut perang Badar dulu. Sedangkan orang yang ikut perang Badar memiliki keutamaan. Sampai-sampai ya Allah berfirman dalam hadis qudsi terkait ashabul badar, isna'u ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukan apa yang kalian ingin, aku ampuni, aku telah ampuni kalian. Ya, baik. Lughatul hadis, nah gantian dibaca sih. Ya, fadal, siapa? Usama. Bismillah, thumma qala an lughatul hadithi an-nabiyyu ay min al-anbiya'i. Nah, kan di hadis ya an-nabiyya antum bacanya. Wa faraitu an-nabiyya, aku melihat ada nabi. Ya, ada nabi dari kalangan para anbiya, para nabi. Terus wal muradu huna man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi wa huwa ar-rasul. Nah, yang dimaksud di sini adalah man uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat dan perintah. Ya, dengan syariat wa umira, dan dia diperintahkan bitablighihi, untuk menyampaikannya. Wa huwa ar-rasul, mereka yang dimaksud sini adalah rasul. Ya, yang pengikutnya 1-2 orang gitu. Bahkan enggak ada yang pengikutnya. Nah, enggak punya pengikut sama sekali. Jadi banyaknya pengikut itu bukan acuan kebenaran dari dakwah seorang dai. Ya, bukan acuan. Yang jadi acuan adalah kebenaran itu mencocoki kebenaran atau tidak. Ya, nanti di masa jahiliyah kalau kita belajar di situ dijelaskan sifat orang-orang jahiliyah menganggap kalau pengikutnya banyak berada di atas kebenaran, kalau pengikutnya sedikit berarti di bawah, berarti dia di atas kebatilan. Enggak demikian. Bahkan kebanyakan orang kata Allah itu yang tersesat. Ya. Baik. Itu yang keliru kebanyakan. Bukan yang minoritas yang sesat. Baik. Lanjut lagi. Mana lagi tadi? Rufi'ali sawadun azimun ay uridu alaiya ashkhasun kathiruna. Taib. Rufi'ali, diangkatkan kepadaku sawadun azimun ay uridu, ditampakkan alaiya kepadaku ashkhas, jamak dari syakhsun. Orang-orang yang kathirun, yang banyak. Terus? Wasawadun nasi ammatuhum. Nah, yang dinamakan sawadun nas ammatuhum, kumpulan mereka. Ya, terus? Musa wa qaumuhu ay ummatuhu al-mu'minuna. Nah, kemudian dikatakan itu Musa dan kaumnya dari kalangan Bani Israel, yaitu umatnya yang beriman, bukan umatnya yang membangkang. Terus lanjut. hadhihi ummatuka ay majmu'us sawadin al-'azimin. Nah, kemudian dikatakan itu umatmu, ay majmu'us sawadin al-'azimin, yaitu kumpulan orang-orang yang sangat banyak. Nah, terus khada fil lughati khada fil amri dakhala fihi. Nah, kemudian kan khada an-nasu, orang-orang memperbincangkan. Nah, secara bahasa khada itu adalah khada fil amri dakhala fihi. Khada fil amri kan di hadisnya bunyinya fa khada an-nas fi. Nah, itu mutaaddi dengan huruf fi. Ya, ai dakhala fi. Itu mereka masuk di sini, memperbincangkan di sini. Terus wal muradu huna takallama. Nah, yang dimaksud di sini takallama, mereka berbicara. Terus la yarquna la yaqra'una shay'an yata'awwaduna bihi min syarrin ma waqa'a aw min syarri mudaf min syarri ma waqa'a aw yatawaqqa'u. Nah, kemudian di hadis disebutkan mereka itulah orang-orang la yarqun ay la yaqra'una shay'an. Mereka tidak membaca sedikit pun, ya. Yata'awwaduna bihi, yang mereka bisa meminta berlindung kepada Allah dari bacaan tersebut, min syarri ma waqa'a, dari keburukan apa yang telah terjadi, au yatawaqqa'u, atau yang dikhawatirkan bakal terjadi dari keburukan-keburukan. Nah, terus yastarquna yatlubuna ar-ruqyata. Ah, kemudian mereka yang la yastarqun, ai la yatlubuna ruqyah, yang tidak minta diruqyah. Terus ar-ruqyatu masdaru raqa. Ah, ruqyah masdar raqa. Baik, terus la yatatayyaruna la yatasya'amuna. Naam, la yatahu wa humul ladina la yatatayyarun ai la yatasya'amun, tidak menganggap sial. Terus yatawakkaluna ya'tamiduna 'ala Allahi ta'ala fi ma yuriduna ma'al akhdhi bil asbabi. Ah, kemudian mereka itulah yang bertawakal pada Rabb mereka, ya'tamidun, yang mereka bersandar 'ala Allah, kepada Allah, fi ma yuridu, dari hal ya, bersandar pada Allah, ya, untuk meraih apa yang mereka inginkan, ma'al akhdhi bil asbab, dengan tetap melakukan sebab. Nah, apa ada hadis itu? Tafadhal. Lanjut Ustaz. Afada al-hadithu fadlu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umamu. Naam. Ya. Terus keutamaan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ditampakkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Terus wa hadzal ardu imma an yakuna manaman wa ru'yal anbiya'i haqqun. Nah, ditampakkannya ini bisa jadi dalam keadaan karena mimpinya para nabi itu hak. Terus aw yakuna yaqadata lailatil yaqadata aw yakuna yaqadatan lailatal lailatal isra'i atau bisa juga kemungkinan yaqadah dalam keadaan yaqadah dalam keadaan sadar, ya, lailatal isra', bukan dalam keadaan mimpi tapi dalam keadaan sadar tidak tidur pada malam isra', ya. Terus lanjut أو غير ذلك والله يخص نبيه عليه الصلاة والسلام بما يشاء. Atau yang cara yang lainnya, dan Allah mengkhususkan nabinya Muhammad SAW dengan apa yang Allah kehendaki. Terus بيان فضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أمته أكثر الأمم. Nah, penjelasan akan keutamaan akan karunia Allah kepada nabi kita Muhammad SAW bahwa umat beliau adalah orang pengikut yang paling. Ya. Ya, makanya kita dianjurkan menikah dengan perempuan wanita yang subur. Kata Nabi, wa inni mukasirun bikum alu, karena aku akan berbangga dengan banyak kitanya tentang umat-umat yang lain. Ya. Jangan ikut kami, apalagi pakai aliran jalurin, kamu punya anak, biar-biar. Terus lanjut. فضل التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه في دفع ضر او جلب نفع في دفع ضر او جلب نفع وما اعد الله تعالى للمتوكلين من اجر وثواب. Nah, keutamaan tawakal kepada Allah, bersandar kepada-Nya dalam menolak bahaya atau meraih manfaat, dan apa yang Allah persiapkan ya kepada orang-orang yang tawakal, ajrin, alam, sawabin, ganjaran. Yuk. hukmu ruqyati minha mashru'un wa huwa ma kana bil ada'iyatil ma'thurati tsabitati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam war ruqyatu bil qur'anil karimi jaizatun wa minha ghairu mashru'in wa hiya ma kana min a'malil jahiliyyati wad dhalalati asy-syu'udati asy-syahwadati allati tunafi sihhatal imani wa kamalat tawakkuli. Kemudian ya hukum ruqyah itu diantaranya ruqyah ada yang masyru', wa makana min adiyah kalau diberasal dari doa-doa yang masyru', Al-Qur'an dari hadis, asabita yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah dengan Qur'an jaizat. Boleh. Wa min ghairi masyru', ada yang ini tidak disyariatkan. Yang jampe-jampe, yang tidak jelas. Wahia makana min a'mal jahiliyah. Kekuatan orang-orang jahiliyah. Kedolalan. Itu dengan berbagai kesyahsatan, syakwadat, sihir, melatih. Alatih nabi, sehat dan iman yang menghabitkan keabsahan iman, wakamalan dan kesempurnaan. Terus lanjut. Tahrimut tasha'umi wa tatoyuri. Nah, diharapkan yang tasha'um menganggap sial dan tatoyur. Simis dan tatoyur. Ini di bab kitab Tauhid yang kita bahas. Ya. Baik. Ini kajian kita di Paulus tadi siang kita bahas. Nah, kemudian. Ya, kasih ke Tuhan. Baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه. Nabi Sallam berdoa dari nafas sebelum mereka bersalawat kepada Allah kepada Allah beriman, wa alaika tawakkal kepada Allah aku bertawakal, wa alaika anatku kepada Allah aku kembali, wa bika khosam karena Allah aku bertikai. Allah mau lebih esjati, Allah aku berlindung kepada kau dengan kemuliaan. La ilaha illa anta, tidak ada yang ilah, tidak ada sesuatu yang benar, tidak ada yang benar. Boleh itu tahu. Antunil dari jangan kau sesatkan. Antal kayu oleh hidup al-kayu. Mau berdiri sendiri mengurus takut. Anda bila yang tidak mati. Wal jinn wal insu yang sedangkan kita. Walah ada muslimin. Lanjut lughatul hadithi. Aslamtu istaslamtu li amrik. Ya Amrika, waraditu bihukmika. Orang yang enggak rido dengan hukum dihukum enggak dengan hukum kau. Yang enggak rido dengan hukum belum berislam. Tawakkal tu, i'tamad tu ala tadbirika fi sa'iril umuri. I'tamad tu, aku bersandar ala tadbirika kepada pengaturan kau fi sa'iril umuri. Dalam segala urusan. Ya, terus, anabatu minal inabati wahya arruju'u. Nah, anabatu kepada kau, aku anabatu inabah. Itu kembali. Berarti aku kembali. Berasal dari kata rujuk, mengkayir rujuk. Bika khosom. Terus? Bika khosom tu ay hajista hajistu. Hajistu. Hajistu a'da. Hajistu. Hajistu a'da Allahi min ajlika. Hajistu. Hajja. Ayah itu aku beradu argumentasi. Bertikai. A'da Allah melawan musuh-musuh Allah min ajlika. Terus lanjut. A'udhu al-taji'u. Al-taji'u. A'udzu al-tajwa, aku berlindung. Bi'izzatika. Bi'izzatika, bi'kuwatika, wa sultanika. Bi'izzatika dengan kekuatan dan sultan. Kekuasaan kau. Ya. Terus, afadal hadithu. Afadal hadithu. Wujubu tawakkuli ala Allah ta'ala wahdahu wa talabul hifzi minhu. Hadis ini memberikan faedah wajibnya bertawakal kepada Allah semata dan meminta penjagaan dari terus li'annahu muttasifun bi sifatil kamali. Karena dialah yang memiliki sifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Terus fa huwa wahdahu alladhi ya'tamidu 'alaihi. Nah, dialah semata yang alladhi ya apa? Yuhtamadu'alaih. Yang disandarkan. Segala hal disandarkan. Terus. Wal-khalku kulluhum ajizuna. Wa muntahuna ilal mauti. Sedangkan makhluk kulluhum semuanya akan lemah. Sama pun tahun semuanya akan berakhir ilal mauti. Lanjut. Fahum laisu ahlan li'timadi alaihim. Fahum maka makhluk mereka semua laisu ahlan. Mereka semua tak layak untuk beri'timad, bersandar kepada mereka. Terus at-ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a'i bihadihil kalimatil jami'ati lima'anil khairi. At-ta'assi, kita meneladani dalam doa dengan kalimat-kalimat yang jami'ah yang menghimpun lima'anil khairi, makna-makna kebaikan itu semua. Terus allati ta'abbara an allati tu'abbiru allati tu'abbiru an sidqil imani wa ghayatil yaqini. Yang doa dari Nabi tu'abbir itu mengungkap ya, an sidqil iman, kebenaran keimanan, wa ghayatil dan puncak. Subhanallah.